padahal ayah sendiri, abinya sendiri. Tetapi itulah yang dituntunkan di dalam agama ini. Bukan masalah tega atau kejam atau tidak. Tetapi demikianlah agama ini mengajarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan, membimbing hamba-hambanya. Nah, adapun permasalahan dunia, maka bergaul dengan baik terhadap kedua orang tua. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tetapi masalah agama tidak bisa. Dalam artian tidak bisa seseorang mengorbankan agamanya, karena kan kerabat atau keluarga atau yang lainnya. Bahkan ini banyak sekali terjadi di zaman para sahabat, seperti Abu Ubaidah Ibn Jarrah dengan ayahnya, yang mana Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala an sudah menghindar dari ayahnya ketika pertempuran. Tetapi demikianlah, sudah sunnatullah, karena ayahnya selalu menghadang, maka apa boleh buat. Sehingga ayahnya sendiri, oleh Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala an, dibunuh dan dipenggal, ditebas batang lehernya. Yang demikian tidak ada landasan kecuali agama. Sehingga awthaqu urul iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Tali iman yang paling kuat, yang paling kokoh adalah seseorang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Adapun orang tua yang awam, yang bodoh, yang jahil, yang jauh dari ilmu, yang sibuk dengan dunia, maka yu'allam, diajarkan, dibimbing, diberikan pengarahan dengan baik, dengan sopan, dengan ditambah dengan doa, perbanyak doa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak bisa kita mengandalkan kehebatan kita, kepintaran kita, banyaknya harta kita dan lain sebagainya. Tidak bisa. Harus dibantu, meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus bersabar di dalam mendakwahi orang tua, terus tidak bosan-bosan. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewasiatkan pada kalian, أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, dan kepada kedua orang tua, maka berbuat baiklah kalian. Nah, terkhusus anak-anak yang ada di sini dan di tempat yang lainnya secara umum. Nah, berikanlah kebahagiaan kepada kedua orang tua. Nah, taatilah kedua orang tua dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Nah, karena jangan sampai tatkala kedua orang tua kita dijemput dengan sakaratul maut, jemput ajal, kita pun menyesal. Nah, wallahul musta'an. Ketahuilah sesungguhnya perjalanan kita masih panjang. Perjalanan menuntut ilmu ini, nah, masihlah, nah, dalam perjalanan yang sangat panjang. Bagi yang enam anak-anak, ya, banin, ya, baik banin maupun banat, baik TD dan lain sebagainya, atau yang sudah berkeluarga, terus. Nah, kenikmatan hidayah ini harus disyukuri. Kenikmatan sunnah, kenikmatan hidayah harus disyukuri. Nah, perjalanan masih panjang. Jangan sampai setelah kita mondok, setelah kita belajar ilmu agama di ma'had 6 tahun, 10 tahun, sekian tahun, ya, sepulang dari itu atau selesai dari itu, malah waliyadzubillah berbalik keadaannya. Nah, sehingga di sisi yang lain, yang paling utama adalah peran orang tua. Perannya orang tua di dalam membimbing anak. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawah yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Maka kedua orang tualah yang membuat dia Yahudi, Majusi atau Nasara. Nah, atau istiqamah di atas jalan al-haq disebabkan karena orang tua yang membimbingnya. Nah, karena akal pikiran anak-anak kemudian beranjak kepada umur dewasa. Nah, itu pun masih labil. Ya, masih labil, masih bingung, masih goncang. Sehingga pentingnya peran orang tua di dalam mendidik anak. Jangan sampai orang tua beranggapan bahwasanya dipondoklah semuanya. Ya, permasalahan semua diserahkan kepada pondok. Dalam artian kedua orang tuanya tidak ambil pusing. Sudahlah, sudah ada ustaz ini, sehingga dia mengandalkan andalan ustaz atau aminya atau pengasuhnya. maka anggapan yang seperti ini salah. Anggapan, ya, sudahlah di pondok, sudahlah sama ustadznya. Nah, tetapi orang tuanya tidak mempunyai peran sama sekali. Orang tuanya tidak mempunyai andil sama sekali. Ya, masa bodoh. Ya, sehingga ketika liburan, ketika anaknya pulang ke rumah, dibiarkan, merasa aman. Merasa, ya, sudah di pondok ini. Jangan salah, ya, dari pendahulu-pendahulu kita. Ya, ada yang seperti itu. Sehingga yang tadinya puluhan tahun atau belasan tahun di pondok, pulang ke rumah, akhirnya dia pun bergaul lagi dengan tetangganya, dengan kawannya, dengan yang lain. Sehingga berubah, ya, 180 derajat. Berbalik, yang tadinya sholat, akhirnya dia tinggalkan sholat. Yang tadinya mengaji, akhirnya dia tinggalkan mengaji. Karena beranggapan, ya, nah, selama di pondok sudah dijamin 100%. Ini anggapan-anggapan yang salah. Tidak ada jaminan. Sehingga terus perjuangan. Ya, jangan sampai lepas mengontrol anak, mendidik anak, membimbing anak. Bagi kedua orang tua. Nah, bimbinglah anak-anak kita sehingga menjadi manusia-manusia pilihan. Manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia-manusia yang terbaik. Bimbing dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, terus dibimbing. Hatta walaupun sudah menikah, diajak diskusi, diajak ngobrol, diajak, nah, berbicara, nah, ya, sehingga kita pun, nah, terus mengontrol anak-anak, walaupun sudah menikah, anak-anak tersebut. Nah, sehingga tatkala ajal menjemput kita, ya, biidznillah, dengan izin Allah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wallahu khairun hafidha. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik yang menjaga hambanya. Sehingga untuk menjadi manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tidak gampang dan tidak mudah. Nah, dibutuhkannya ilmu yang bisa menerangi perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih para anbiya dan para rasul. Kemudian Allah memilih ulul azmi minar rusul. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memilih, nah, Khalil, yakni Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang keduanya adalah Khalilullah. Nah, dan ini adalah makhluk-makhluk pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu Ya khuluku, Maha menciptakan, Ma yasha wa yakhtar, sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, wa yakhtar, dan Allah juga memilih dari hamba-hambanya sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini adalah pilihan-pilihan Allah. Demikian pula para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, para tabi'in, para tabi'at tabi'in, para ulama ahlul hadis, sampai di zaman kita. Nah, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Albani, Ibn Uthaymin. Nah, ya, Syekh Mukbir rahimahullah, rahimahumallahu jami'an, dan yang masih hidup, ya, seperti Syekh Rabi', ya, Syekh Saleh Fauzan, Naam Syekh Ubaid, dan para ulama yang lainnya, adalah ulama atau manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun tingkatannya berbeda. Nah, keutamaan satu dengan yang lainnya mempunyai keutamaan yang berbeda-beda. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, minhum man kallam Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Demikianlah ar-rusul, faddalna ba'dahum ala ba'd, kami berikan keutamaan, kelebihan antara satu dengan yang lainnya. Minhum man kallam Allah, di antara mereka ada yang diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan sebagian yang lain ada yang ditinggikan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ayuhal ikhwah rahimakumullah wal abna, jadilah diri kita menjadi manusia-manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan pilihan manusia. Adapun pilihan manusia bisa berubah, ya. Nah, pilihan-pilihan manusia bisa berubah. Adapun pilihan-pilihan Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, manusia boleh memilih fulan bin fulan bin fulan. Nah, ya, tetapi tidak maksum. Ya, tidak selamanya maksum. Hal ini kalau kita lihat di tahun 2000-an ketika wafatnya Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau memilih orang-orang atau istilahnya masyayikh Yaman. Di antaranya adalah Syekh Al-Wasabi yang baru wafat beberapa hari yang lalu. Allah yarhamu wa yaghfir lahu wa yaqbal taubatuh. Nah, di antaranya juga tertulis pilihan Syekh Mukbir rahimahullah. Siapa? Al-Hajuri. Ya, yang lebih buruk daripada Khawarij Haddadiyah, bahkan Naam Hajuri banyak mencela atau mencela para sahabat, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Kemudian diantara yang lainnya adalah Muhammad Al-Imam, Abdurrahman Al-Mar'i, Abdul Aziz Al-Bura'i, ya Somali. Ini ketiga itu adalah ulama yang dijadikan rujukan oleh Ahlul Yaman ketika itu, di tahun 2000-an ya sampai 2008 ya, kurang lebih. Karena setelah itu terjadi fitnah-fitnah, perubahan demi perubahan. Terjadi fitnah Abu Hajuri, atau sebelumnya terjadi fitnah Abul Hasan. Kemudian setelah itu terjadi fitnah Hajuri. Nah, sampai tahun 2010 kurang lebih. Ya, dari awal tahun 2005 kurang lebih. Ya, fitnah Hajuri, ribut ya, sehingga Hajuri pun keluar dari Damaj, bahkan dialah yang menghancurkan Damaj dari dalam dan dari luar. Nah ya, kemudian setelah itu terjadi fitnah yang berikutnya, fitnah demi fitnah, Muhammad Al-Imam. Kemudian fitnahnya Abdurrahman Al-Mar'i Al-Mughaffal, ya Al-Mulaqab bin Mughaffal, sebagaimana dilakabki oleh Syekh Abid Al-Jabri hafizahullah. Asyahid min hadha, asyahid dari pembahasan ini adalah manusia boleh memilih fulan bin fulan bin fulan, selama dia istiqamah, selama dia ala sunnah, fanahnu naqbalu, kita terima. Tetapi tatkala menyimpang, tatkala berubah, wala karamah, maka tidak ada lagi penghormatan bagi mereka. Nah, dan yang kedua, pilihan-pilihan Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan pilihan-pilihan hambanya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu maha menciptakan sesuai dengan kehendak Allah. Wa yakhtar, dan juga memilih sesuai dengan kehendak Allah, menjadi orang-orang pilihan. Nah, karena ayat ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa yawma yunadihim fayaqulu madha ajabtumul mursalin fa'amiyat alihimul amba yawma idin fahum la yatasa'alun fa'amma man taba wa aman wa amila salihan fa'asa ayyakuna minal muflihin. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Nah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا مَنْ تَابَ. Ini sifat atau ciri-ciri orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cirinya, sifatnya. Adapun orang-orang yang bertaubat, ini ciri yang pertama. Yang kedua, wa amana, dia beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amila salihan, dan yang ketiga, beramal saleh. Ya, tidak seperti Murji'ah yang yu'akhirunal amal anil iman, yang tidak memasukkan amalan dari keimanan. Artinya tidak pengaruh saya beramal atau tidak beramal, ini Murji'ah. Wa amila salihan, dan dia beramal saleh. Ini ciri yang ketiga. Fa'asa ayyakuna minal muflihin. Nah, maka mudah-mudahan mereka-mereka adalah menjadi orang-orang yang beruntung. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu, nah, maha menciptakan sesuai dengan kehendak Allah, seperti Allah menciptakan langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, itu pun kehendak Allah. Ya, kehendak Allah. Enggak ditanya, ya, kenapa sih Allah menciptakan tujuh bumi, enggak sepuluh saja, enggak seratus bumi saja, tidak. Ya. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya, kenapa? Nah, berbuat demikian, demikian, tetapi merekalah, manusialah yang ditanya, kenapa? Nah, mereka berbuat seperti ini dan seperti ini. Itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa ikut campur di dalamnya sedikit pun. Nah, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan matahari. Ya. Dengan hikmah yang sangat besar. Kenapa kok enggak dua saja mataharinya? Itu kehendak Allah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Nah, karena semuanya kehendak Allah, masyiatullah, kembali kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula wa yakhtar, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memilih dari hamba-hambanya, memilih dari hamba-hambanya sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ikhwan, ketika itu, ya, ketika dulu masih kita di Damai tahun 2004 atau 2004-an kurang lebih 2005-2000, ya, sampai kita pulang. Ketika itu kita tidak mengenal, ya. Nah, yang kita kenal adalah ya wasiat Syekh Mukbir rahimahullah. Ya, tetapi itulah pilihan Allah. Allah memilih ulama-ulama, ya, Syekh Hani bin Buraik atau yang lainnya, Syekh Arafat, Syekh Khalid Dhafiri, dan ulama-ulama yang istiqamah. Adapun ketika itu, ya, mungkin, ya, sesuai berdasarkan apa wasiat dari, nah, Syekh Mukbir rahimahullah. Tetapi keadaannya berubah. Keadaannya pun berubah. Ya, siapa yang istiqamah, siapa yang tidak istiqamah. Ya. Sehingga maka perhatikanlah sifat-sifat manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amma man taba wa amana wa amila amalan wa amila salihan fa'asa ayyakunu minal muflihin. Ini diantara sifat, diantara ciri dari manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala dosa, dari segala kesalahan, dari segala kekeliruan. Karena apa? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Ya, setiap bani Adam selalu berbuat salah, berbuat dosa, sehingga tidak ada di antara kita yang maksum. Ya Allah ya Tuhan, tidak ada yang maksum di antara kita. Tetapi tatkala salah, keliru, menyimpang, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mempertahankan kesalahannya. Jangan musir, jangan terus menerus di atas kesalahan dan dosa. Nah, tetapi ayuhal ikhwah rahimakumullah, kesalahan kalau seandainya sifatnya kebidahan, ini sangat berat. Ya, seseorang kembali kecuali yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kesalahannya, sifatnya, kebid'ahan, ya, maka sangat berat seseorang bisa kembali. Nah, ya, karena apa? Inna Allah hajaba min kulli sahibi bid'atin. Ya, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menutup pintu, ya, taubatnya dari setiap ahlul bid'ah. Secara umum seperti itu, kecuali yang diberikan taufik, yang benar-benar dikembalikan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pada asalnya sangat berat, ya. Naam, ahlul bid'ah, mu'anid, ya, mujadil, bahkan ngeyel, sering jidal, sering berdebat. Nah, karena para ulama, ya, tidak menyukai berdebat, kecuali sangat-sangat dibutuhkan, sangat-sangat, nah, ya, daruri, darurat sifatnya. Tetapi pada asalnya al-mira' fid-din, ya, al-jidal, ya, perdebatan di dalam agama, ya, dihindari oleh para ulama. Nah, yang kedua, beriman. Dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada hari kiamat, beriman terhadap al-qadha wal-qadar, takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan terhadap dirinya, yang baik maupun yang buruk. Nah, harus menerima apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan kepada kita. Jangan sampai su'udhan, berburuk sangka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena su'udhan billah, nah, berburuk sangka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan sifat-sifat yang tidak terpuji. Nah, hal ini, nah, Rasulullah SAW bersabda melalui hadis qudsinya, ana inda dhanni 'abdi bi, ya, aku berdasarkan atau sesuai dengan prasangka hambaku terhadap diriku, selama dia husnudzan, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam qadha wal qadar, masalah takdir, maka insyaallah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepadanya. Nah, tidak seperti orang-orang yang menentang al-qadha wal-qadar. Kemudian yang ketiga adalah amila salihan, beramal saleh. Tidak sekedar pengakuan saja, tidak sekedar ucapan di mulut saja. Lihatlah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang mereka membantu Rasulullah SAW langsung terjun. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, ya, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, dan kibar sahabat yang lainnya langsung terjun. Ya, ulaika alladzina hadahumullah fabihudahum uqtadih. Mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah jalan-jalan mereka. Nah, diantara praktek amalan yang dilakukan oleh para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, banyak sekali. Nah, diantaranya masalah infak saja yang diinfakkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, seluruh hartanya. Kemudian yang diinfakkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, setengah dari hartanya. Dan banyak sekali para sahabat yang lainnya, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Di antara mereka ada yang menginfakkan 1000 dinar. Ya, 1000 dinar itu berapa? Siapa yang tahu? 1 dinar itu 4 gram emas. 1 gram emas itu berapa sekarang? Hah? 1000 kali 4, 2 juta. Kali 1000. Berarti berapa? Hah? 2 miliar. Ya toh? Kurang lebih seperti itu. Dan ini bukan sekali yang diinfakkan oleh para sahabat. Ada di antara kita yang seperti itu. Ya, ngeluarin 50 ribu aja udah mikir, besok anak makan apa? Istri marah dan lain sebagainya. So, lihat, jauh dan jauh kita dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, yang mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an menginfakkan seluruh hartanya. Ya. Nah, lihat. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Nah, lihat tingginya tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya ikhwan rahimakumullah, di antara faktor yang terpenting, yang paling penting adalah addu'a, addu'a. Minta hidayah terus, jangan sampai mengandalkan kepintaran, kecerdasan, kehebatan, tidak. Mintalah hidayah terus, setiap hari terus. Ya, jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan seorang meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setinggi apapun dia, tetap harus meminta hidayah, petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ya asbab ya istiqamah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.